وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين جماعة صلاة الظهر yang dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberi kesempatan kepada kita untuk mewujudkan pengabdian kita, menegakkan satu dari rukun keislaman kita, salat secara berjamaah, dalam hal ini salat zuhur. Walaupun kita melaksanakannya di tempat yang paling bawah dari gedung ini, sementara nama masjidnya sendiri Masjid Al-A'la. Al-A'la artinya yang tertinggi. Sementara tempat ini Al-Asfal, yang terendah. Tetapi tak ada masalah bagi seorang muslim, sebab sholat adalah pernyataan hubungan kita kepada Dia yang Maha Tinggi. Dimanapun kita berada di muka bumi, niat kita, maksud kita akan terus naik ke tempat yang tertinggi di alam ini, naik kepada Dia yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cermati kondisi kita di saat sholat. Kondisi yang paling rendah adalah di saat sujud. Tapi justru yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku, Al-A'la yang Maha Tinggi. Sebab kondisi itu adalah kondisi kedekatan hamba kepada Tuhannya yang terhebat. Saat sujudnya hamba, semakin rendah hamba, maka akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah satu-satunya ibadah yang pensyariatannya dijemput langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus baginda Rasul naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, beliau tetap melewati tempat ini, bertemu dengan Rabb-nya, menerima kewajiban sholat 50 waktu. Dalam banyak hadis yang sahih, 50 waktu kewajiban sholat. Hanya sebelumnya beliau sampai ke langit ke-6 berjumpa dengan baginda Rasul Musa alaihi salatu wassalam. Beliau bertanya, apa yang Allah wahyukan kepadamu? Beliau mengatakan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, umatmu tidak akan bisa. Saya telah menerapi, mendidik, membina umat dan pengalaman saya beri kepadamu, umatmu tidak akan bisa. Dimaklumi Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan Bani Israel, bangsa yang sangat keras, baru saja Allah selamatkan dari Firaun. Iya, dalam perjalanan bersama dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam melewati sebuah kaum yang mempunyai beberapa berhala, mereka pun ternyata minta Tuhan lagi. Ij'al lana ilahan kama lakum aliha, buatkan kami sembahan. Cari Tuhan sebagaimana mereka punya banyak Tuhan. Pengalaman ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam beri kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, umatmu tidak akan bisa. Minta kepada Tuhan supaya dikurangi. Ada banyak hadis yang menjelaskan proses pengurangannya. Jelas dikurangi. Turun kepada Nabi Musa, umatmu tidak akan bisa. Naik lagi, dikurangi lagi. Terus seperti itu sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Itu pun Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, umatmu tidak akan bisa. Benar. Sebab yang 5 waktu ini pun banyak yang korting. Ada yang memilih sekali saja dalam setahun salat Id saja, atau 2 kali. Ada yang hanya memilih sekali dalam sepekan salat Jumat saja. Ada yang memilih sekali dalam sehari salat Maghrib saja. Lima waktu. Nabi Musa suruh lagi beliau alaihi salatu wassalam untuk naik, tetapi terdengar teriakan dari atas, saya telah tetapkan kewajibanku kepada hamba. Dan bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan 5 waktu ini senilai dengan 50 waktu. Sebab 1 waktu senilai dengan 10 pelaksanaan sholat. Berarti untuk umat Islam, syariat 50 ini keutamaannya tidak dihapus, tetap pelaksanaannya saja yang dikurangi. Ummatun marhumah, betul-betul umat yang dirahmati. Rugi betul manusia yang ditetapkan lahir di zaman terutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian tidak memilih menjadi pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Salat adalah rukun Islam. Tak ada Islam tanpa salat. Al-farqu bainana wa bainal musyrikin as-salat, kata Nabi. Perbedaan antara kami dengan orang musyrik adalah salat. Artinya, muslim salat, musyrik tidak salat. Kewajiban besar ini adalah kewajiban yang sangat istimewa. Dijemput langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan saat kita dibangkitkan jemaah, ketika kita dikembalikan kepada pencipta kita, maka yang pertama diperiksa adalah solat kita. Yang pertama diperiksa adalah solat kita. Bukan amalan yang lainnya. Dan ketika sholat benar, maka akan dianggap benar amalan-amalan lainnya. Sebab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat pasti mencegah dari perbuatan al-fahsya, berbagai perbuatan keji, wal munkar, dan berbagai perbuatan munkar. Wala dhikrullahi akbar, kata Allah, dan mengingat Allah itu lebih besar. Maksud ayat ini, salat mempunyai 2 keutamaan. Keutamaan pertama, mencegah. Keutamaan kedua, mewujudkan. Kemampuan salat mencegah dari al-fahsya wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Sementara kemampuan yang kedua, wala dhikrullahi akbar, maknanya keutamaan sholat yang dengannya kita bisa dekat dan mengingat Allah itu akbar, lebih besar. Ini makna ayat ini. ini sekaligus menjadi ukuran solat kita. Apakah solat lima waktu kita sudah mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Apakah dengan solat kita betul-betul kita merasakan kedekatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kaum muslimin, jamaah solat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dicipta untuk beribadah kepada Allah, dan sehebat-hebat ibadah adalah ibadah solat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Sehebat-hebat ibadah adalah ibadah solat. Dan khusus kaum muslimin, solatnya adalah solat yang terbaik, solat yang terhebat, solat yang termulia. Umat lain memiliki kewajiban solat, tetapi solat kaum muslimin adalah solat yang mengungguli seluruh solat umat sebelumnya. Karena itu jamaah, jaga solat kita, jaga penghambaan kita ini. Inilah yang akan kita bawa untuk kembali kepada Tuhan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Lambat atau cepat, kita akan terbujur kamu di hadapan kerabat keluarga kita yang menangisi dan menyedihkan kita. Lambat atau cepat, kita akan dimandikan, kita akan dikafani, yang selanjutnya disolati, selanjutnya diangkat di atas keranda, dibawa ke sebuah lubang yang lubang itu adalah ke depan mengarah kiblat sedikit. Kita pun dimasukkan, lambat atau cepat kita akan ditutup jamaah seluruhnya dengan papan yang selanjutnya dengan tadi. Lambat atau cepat jamaah semua akan meninggalkan kita. Saat itu adalah saat-saat pasti kita akan meyakini, menegaskan bahwa solat adalah amalan terhebat hidup saya di muka bumi. Sebelum kita alami saat-saat itu, maka solatlah tepat pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh solat bagi orang-orang yang beriman adalah sebagai ketentuan yang telah ditetapkan waktunya. Datangnya malakul maut mencabut roh setiap umat dengan dua cara. Dua cara ini betul-betul harus kita pahami, tertanam kuat di dalam hati kita. Saking perlunya kita pahami perkara ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua kondisi ini sebagai nama dari sebuah surah yang sangat hebat. Bahkan dia menempati ayat pertama dan ayat kedua. Tidak tanggung-tanggung, ayat pertama dan ayat kedua ini datang dalam bentuk sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan-nazi'ati dharqa wan-nashibati nashta." Demi para malaikat yang mencabut ruh dengan sekeras-kerasnya, yang mau dicabut nama keluar, berarti harus dicabut dengan sekeras-kerasnya. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى. Dan demi para malaikat yang mencabut ruh dengan selembut-lembutnya. Yang ini memang sudah lama mempersiapkan untuk kembali kepada Tuhannya, sehingga proses pencabutan adalah proses yang sangat cepat dan lembut. Kita tidak tahu jemaah dengan keadaan apa nantinya malakul maut mencabut ruh kita. Yang jelas, hidup saat ini adalah hidup untuk mempersiapkan saat-saat itu. Salat kita adalah amalan besar yang merupakan kebaikan termulia yang akan menemani kita di alam kubur. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, yatba'ul mayyit thalatha, orang yang meninggal akan diikuti oleh tiga hal: malu, hartanya, wa ahlu, keluarganya, wa amalu, dan amalannya. Yarji'u tsanain wa yabqa wahid, dua dari tiga yang mengikuti pulang, tidak mau menemani kita. Satu yang tinggal siap menemani kita. Yarji'u ahlu wa malu, kembali keluarga dan hartanya. Wa yabqa amalu, yang menemani kita adalah amalan kita. Indahnya hidup di alam kubur kalau ternyata yang menemani kita adalah solat kita. Tapi betul-betul bencana dan kengerian di alam kubur kalau yang menemani kita adalah begadangnya kita di waktu malam dalam maksiat, minum minum khamar dan makanan haram yang menemani kita, dosa-dosa yang menemani kita. Kaum muslimin, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti akan mengalami saat-saat gelap, saat-saat terang dalam hidupnya, saat-saat tenang, saat-saat susah, saat-saat terguncang, dan saat-saat bisa tentang dalam hidup. Saat datangnya saat-saat gelap itu, kita memerlukan cahaya. Dan solat, kata Nabi, adalah cahaya. As-salatu nur. Solat itu cahaya. Kita memang perlu terhadap solat, sebab dia adalah cahaya dalam hidup kita. Masalahnya jemaah, sebagian kaum muslimin saja, bahkan banyak kaum muslimin masih menyepelekan solat ini. Di antara yang solat pun, solatnya asal ada. Di antara yang berusaha untuk solat dengan solat yang baik, ternyata tidak mengambil petunjuk dari apa yang Allah turunkan. Di antara yang berusaha mengambil petunjuk dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, masih dirusak solatnya oleh syaitan dengan niat-niat yang salah. Kekuatan solat ada pada niat kita setelah benarnya pelaksanaan solat ini. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa raddun. Siapapun yang melakukan perkara baru keluar dari petunjuk kami, maka pasti tertolak. Apalagi kalau perkara baru itu dalam solat, yang betul-betul merupakan ibadah terdahsyat dalam Islam, yang kewajibannya langsung dijemput oleh Nabi SAW di atas langit, aturannya betul-betul sangat sempurna jamaah. Jangan pernah solat dalam gerakannya, dalam niatnya, dalam bacaannya, dalam maksudnya, dalam apapun yang merupakan solat, keluar dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi jamaah, sehebat-hebat petunjuk dalam mewujudkan solat itu ada pada niat dalam solat. Walaupun yang nampak rukun dan sunnahnya semuanya telah kita wujudkan, syarat-syarat dan rukunnya telah kita wujudkan, sunnah-sunnahnya dan seluruhnya telah kita wujudkan, tapi tetap jamaah, perbedaan solat yang satu dengan solat yang lainnya tetap pada niatnya. Niat adalah hidup kita. Niat adalah ruh kehidupan seorang muslim. Ruh, saya katakan ruh. Dengan ruh ini mereka hidup. Sebab solat adalah kekuatan hidup yang tiada tandingannya. Mari jemaah, kita kumpul kekuatan-kekuatan niat. Kita kumpul kekuatan-kekuatan di dalam hati kita yang merupakan hakikat niat kita melalui solat kita. ingatlah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Bagaimana jemaah ketika yang dikubur dibangkitkan, apa yang terjadi ketika yang dikubur dibangkitkan? Mesti dikumpul di padang mahsyar, wa husila ma fis sudur, akan diperoleh ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada yang akan kita peroleh di hari akhirat adalah apa yang terkumpul di dalam dada. Solat kita kekuatannya adalah apa yang mampu kita kumpul dengan solat kita, dan itu ada pada niat. Kumpul sebelum kita solat, mulai sejak terdengarnya azan. Kumpul saat kita berwudu, kumpul saat kita melangkah ke masjid, kumpul saat kita bertakbir Allahu Akbar, berdiri dengan bacaannya, rukuk dengan doanya, sujud dengan doanya, terus kumpul dan kumpul. Sehabis solat pun tetap banyak nilai-nilai niat yang harus kita kumpul. Niat dalam solat mempunyai tiga makna, tiga makna niat dalam solat. Satu, menginginkan solat itu. Ketika terdengar azan, ada keinginan mau solat, berarti saudara niat. Ini niat dalam makna pertama, menginginkan solat. Niat dalam makna inilah yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Niat dalam makna ini, iradatul ibadah, menginginkan ibadah itu, menginginkan solat. Orang yang meninggalkan kantornya ketika terdengar azan, dia tidak keluar dari tempatnya kecuali hanya karena sholat, maka langkah sekali adalah satu derajat dan menggugurkan dosa satu dosa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan ketika dia sampai di masjid, walaupun belum azan, dia hanya duduk-duduk, bahkan tertidur, duduk dan tidurnya terhitung sebagai orang yang sholat, sebab niatnya semata karena ingin sholat. Miliki niat ini. Jangan kita datang ke masjid karena adat. Ada orang datang karena otomatis biasa. Selesai ya jam 11 berapa memang dia harus keluar. Keluarnya biasanya jalannya ke sini. Sudah terbiasa jalan masuk masjid selesai. Hadirkan niat. Setiap langkah kita merupakan kebaikan. Kehadiran kita di masjid merupakan kebaikan. Ini yang membedakan solat yang satu dengan solat yang lainnya. Niatnya dalam makna yang pertama. Yang kedua akan melahirkan pembedaan lebih dahsyat. Niat dalam makna yang kedua ini akan muncul dengan pertanyaan, kamu solat kepada siapa? Untuk siapa? Karena siapa? Kamu solat untuk apa? Kepada siapa? Untuk apa? Ini niat. Jawabannya adalah niat kita. Apapun jawaban kita, itulah niat kita. Ini niat dalam makna yang kedua, yang diungkap dengan kata yang lebih kita kenal dengan ikhlas. Ikhlas adalah niat dalam makna yang kedua. Saya solat ikhlas hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Saya solat semata mengharapkan wajahnya Allah, bukan pandangan manusia. Saya solat semata mengharapkan ridha Allah, bukan ridha manusia, bukan ridha atasan saya, bukan ridha teman-teman saya, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya solat untuk akhirat saya, bukan untuk dunia saya. Ini niat. Niat dalam solat jamaah adalah penentu hebat tidaknya solat kita. Kesempurnaan niat dalam solat ditentukan oleh tiga hal utama. Satu, kemurnian cinta. Yang kedua, kemurnian harapan. Yang ketiga, kemurnian takut. Niat kita datang ke masjid untuk menyembah Allah semata karena cinta kepada-Nya, bukan karena cinta yang lainnya. Semata karena mengharap apa yang ada di sisinya, bukan karena mengharap apa yang ada pada selainnya. Semata karena takut terhadap ancamannya, bukan karena takut kepada yang lainnya. Tiga perkara ini jamaah terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kepada kita supaya terus disempurnakan kemurnian cinta, kemurnian harapan, dan kemurnian takut. Bahkan dalam solat wajib kita wujudkan. Dalam bacaan solat, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tahukah jamaah apa yang dimaksudkan dalam kalimat ini? Cinta. Cinta. Sebab alhamdulillah adalah pujian yang didasari karena cinta kepada yang dipuji. Kalau sekedar memuji tanpa cinta dan membesarkannya, bukan hamdun. Itu namanya madh. Dan kita membaca alhamdu, bukan al-madhu lillah. Alhamdulillah, pujian kepada yang dicintai. Karena itu siapa yang membaca alhamdulillah rabbil alamin, nanti benar kalau lahir cinta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita yakin itu, maka pasti lahir harapan. Sebab tidak akan muncul harapan kecuali hanya kepada yang kita yakini sangat merahmati. Tidak akan ada harapan kecuali hanya kepada yang maha merahmati. Kalau kita lanjutkan dengan Malik Yawmiddin, yang menguasai hari pembalasan, pasti lahir takut. Kalau kita jujur dalam bacaan itu, nanti setelah tiga makna ini, barulah kita bisa membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat keikhlasan. Kalau ini jujur jamaah, barulah kita mendapatkan pahala kemuliaan bacaan surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim, dan seterusnya. Yang kata Allah, walil abdi ma sa'al. Ketika hamba membaca ayat terakhir ini, Allah menjawab dengan firman-Nya, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Kita datang jamaah untuk sholat karena cinta kepada Allah, karena mengharap hanya apa yang ada di sisinya, karena takut terhadap harapan, terhadap ancamannya. Murnikan ini hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar sholat kita. Tetapi hebatnya, kembali kepada hebatnya cinta, harapan, dan takut ini. Orang berbeda-beda di sini, berjenjang-jenjang dalam hal cinta, siapa yang bisa membatasi? Harapan luas tanpa batas, takut dahsyat tanpa batas. Ini niat dalam makna yang kedua. Datanglah karena cinta, datanglah karena harapan pujian Allah untuk akhir. Datanglah karena terhadap ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Niat yang ketiga, niat yang ketiga adalah kita sengaja melaksanakan sholat di atas keyakinan saya ingin melakukan perintah Allah. Niat yang ketiga tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang sholat ikut-ikutan, sebab tidak ada niat dalam arti keyakinan yang mendasari, dalam makna yang lebih dalam lagi, ilmu yang mendasari sholat. Kalau kita punya ilmu, saya pernah dengar hadis, bunyat Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas lima, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis wa anna muhammad rasul wa iqamis sholat. Oh, ternyata sholat rukun Islam. Ini ilmu kita, sholat rukun Islam. Saya ingin bangun Islam, saya harus tegakkan sholat. Dengan ini kita sholat. Ini niat dalam makna yang kedua. Niat dalam makna yang kedua membedakan sholatnya orang yang bodoh dengan orang yang berilmu, membedakan sholatnya orang yang berilmu dengan orang yang ikut-ikutan, membedakan sholatnya orang yang di atas Quran dan Sunnah dengan sholatnya ahli bidah yang sholat tanpa dalil yang jelas. Dan yang ini jamaah luas pula. Sebab apa? Ada niat dalam makna yang ketiga yang global. Sekedar apa? Mengetahui ilmu tentang kewajiban sholat. Tetapi kita perlu sempurnakan tentang rukunnya, syaratnya, dan seterusnya. Saat kita sholat, Allahu Akbar. Ada orang yang niatnya lebih dalam. Sebab dia tahu kenapa harus baca takbir? Dia punya dalil. Dan dia tahu kenapa harus takbirnya seperti ini. Dia punya dalil. Kenapa tidak harus seperti ini? Dia punya ilmu. Setiap gerakannya, setiap bacaannya dengan ilmu, dengan niat. Sehingga membedakan solat dia dengan solat yang lainnya. Jadi niat dalam makna yang pertama membedakan solat kita dengan adat kebiasaan, perbuatan tanpa maksud. Niat dalam makna yang kedua membedakan solat kita dengan solatnya orang musyrik yang diperuntukkan untuk selain Allah, dengan solatnya orang riya yang mengharapkan pujian manusia, dengan solatnya orang sub'ah yang mengharapkan supaya didengar oleh manusia, dengan solatnya orang yang rusak niatnya sebab dia menginginkan dunia dengan solatnya, bukan untuk akhirat. Sementara niat dalam makna yang ketiga membedakan solat kita dengan solatnya orang yang taklid, ikut-ikutan semata tanpa ilmu, orang yang bodoh dan ahli bidah. Solatlah jamaah dan solatlah. Nabi di akhir hayatnya sempat mewasiatkan wasiat besar, di antaranya solat. Solat. Karena sayangnya Nabi kepada umatnya, Nabi ingatkan betul solat ini supaya menjadi kekuatan kita, menjadi modal besar kita. Betapa indahnya jamaah ketika amalan yang tiada tandingannya ini yang menuntun hidup kita, yang menerangi kegelapan kita dalam hidup ini. Permasalahan kantor, permasalahan di rumah, permasalahan di tengah masyarakat, permasalahan sesama rekan kerja, ini bisa dituntaskan dengan cahaya solat. Indah itu solat. Sebagaimana indahnya bulan purnama. Bulan purnama disifati dengan sifat cahayanya dengan kata nur. Sama dengan solat. Nur menerangi yang disertai dengan keindahan. Seperti itu solat, menerangi yang disertai dengan keindahan. Tapi bagi mereka yang jujur dan benar solatnya, betapa bahagia jamaah saat malakul maut datang menjemput kita. Yang menemani kita di alam barzakh adalah solat kita. Indahnya hidup di alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh, kalau kita dapatkan kenikmatannya, mengalahkan semua kenikmatan di alam dunia. Sebagaimana kenikmatan di alam akhirat mengalahkan kenikmatan di alam barzakh. Dan solat adalah penentu yang sangat hebat akan kenikmatan-kenikmatan itu. Jujurlah jamaah, kita perlu solat. Jujurlah bahwa kita perlu solat. Kalau begitu, buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang solat sampai malakul maut datang menjemput kita. Dan buktikan bahwa saya harus terus meningkatkan solat saya. Tidak akan membiarkan solat saya hanya sampai dalam tahap ini. Jenjang-jenjang solat kita tidak tahu sampai di mana batasnya, sebab semuanya kembali dalam banyak tinjauan. Dalam tinjauan niat saja itu tidak akan ada batasnya. Terbuka setiap saat. Setiap saat kita mempersiapkan solat kita. Terakhir, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah, bagaimanapun hebatnya kita mengupayakan solat yang terhebat, tetap ada satu yang menentukan segalanya. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah iyyaka na'budu harus digandengkan dengan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa menjadi hamba yang sebenarnya. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa menjadi musalli, orang yang betul-betul terakui sebagai orang-orang yang sholat. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya nilai ibadah, nilai sholat ini mampu kita pertahankan sampai malakul maut datang menjemput kita. Di akhir ceramah ini saya beritahu satu doa. Doa yang teramat dahsyat. Nabi sendiri tidak memberinya kepada semua umat. Nabi mendatangi seorang sahabat yang merupakan ulama'nya sahabat, Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi kepada beliau, inni uhibbuka fillah, sungguh saya cintai engkau, saya cintai engkau karena Allah. Maka Mu'ad menjawab, saya juga ya Rasulullah, uhibbuka fillah, mencintai engkau karena Allah. Akibat dari pernyataan cinta ini, Nabi memberi ilmu. Kata beliau, la tad'anna fi kulli dubri salatik, jangan sekali-kali kamu tinggalkan bacaan ini setiap akhir salatmu. Bacaan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hanya kepada-Mu saya meminta, tidak kepada selain. A'inni, bantu saya, tolong saya, ala dzikrika, untuk terus mengingat-Mu, wa syukrika, untuk terus bersyukur kepada-Mu, wa husni ibadatik, dan untuk terus memperindah ibadah kepada-Mu. Ternyata doa ini doa minta tolong. Nabi tidak ajarkan doa Allahumma rizqni, ya Allah berilah saya rezeki supaya bisa mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu. Bukan meminta langsung hal itu, tetapi disuruh apa? Minta tolong. Kepada siapa yang Nabi beri? Kepada orang yang Nabi sangat cintai. Berarti ini apa? Ini pemberian, bukan sembarang pemberian, tetapi ternyata minta tolong pemberiannya. Kenapa jemaah? Sebab minta pertolongan adalah rahasia keberhasilan semua ibadah. Karena itu sekali lagi, iyyaka na'budu harus digantikan dengan wa iyyaka nasta'in. Baca doa ini jemaah sebelum salam, doa mustajabah. Ini bacaan sebelum salam. Sebagian ulama membolehkannya pula dibaca sehabis salam. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن ترزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك أنت السميع العليم وجواد كريم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.